ta kirinyo, mela ka kirinyo baringa. Olingiko ya makasi, mela ka kirinyo, mela ka kirinyo baringa. Ese solo eh. Olingiko ya monene mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya kidoko mera kakirimyo baninga. Olingiko ya makasi mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Reke. Olingiko ya monene mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya kidoko mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya makasi mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya monene mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Mera kakirimyo baninga. Olingiko ya makasi mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya monene mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Olingiko ya kidoko mera kakirimyo, mera kakirimyo baninga. Begin.